tinggalkan papa. Ratapan hatiku ini, mengapa adaku hidup menderita? Tegakkah hatimu papa padaku, anakmu? Kini daku sendiri mengarungi hidup ini. Ku tinggal ibu yang sedih hati, merenung setiap hari semenjak kau tinggal. Tiap hari aku terkenang padamu papa. Ku harapkan doa restumu agar diriku mencapai harapan ibunda sertamu papa. Restui Sarah.